Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'd, melanjutkan pembahasan iman kepada para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Pembahasan yang terakhir terkait dengan ayat surat Al-An'am ayat ke-83 sampai ke-86. Maka oleh karenanya kita sedang pembahasan ayat, maka diupayakan masing-masingnya sudah ada mushaf di hadapannya. Disebutkan oleh Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa siapa yang mengingkari seorang nabi, seorang saja, maka dia berarti kafir kepada seluruh para rasulnya. Ayat yang beliau bawakan telah kita bahas tepatnya pada surat An-Nisa 150 sampai 152. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih bainallahi wa rusulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina walladhina amanu billahi wa rusulihi ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Bisa dibuka kembali ayat yang telah diisyaratkan. Di situ Allah Jalla wa'ala hendak menjelaskan terkait dengan orang-orang yang kufur kepada Allah dan kepada para rasulnya, dan mereka menginginkan untuk membedakan iman kepada Allah dan iman kepada para rasulnya. Dan mereka juga bilang, kami hanya mau beriman dengan sebagian dan mengkufuri kepada sebagian yang lainnya. Dan mereka ingin mencari jalan di antara keduanya. Maka kata Allah Jalla wa'ala, mereka itulah orang-orang yang kafir sebenarnya, dan kami telah siapkan azab yang menghinakan bagi mereka. Setelahnya Allah Jalla wa'ala sebutkan sifat orang yang beriman, dan mereka yang beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya, dan tidak membedakan di antara seorang pun, mereka itulah kata Allah akan kami berikan pahala buat mereka Dan ketahuilah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 6. Setelah itu beliau menyebutkan bahwa di antara para rasul yang Allah Jalla wa'ala utus alaihimussalatu wassalam, ada yang Allah sebutkan namanya dan ada pula yang tidak Allah Jalla wa'ala sebutkan nama mereka. Maka di awal kalimat, tepatnya pada paragraf yang keempat, waqad sammallahu minhum, dan sungguh Allah telah sebut nama di antara mereka. Kama fi suratil an'am, seperti yang terdapat pada surat Al-An'am. Maka disiapkan, dibuka surat itu ayat ke-83 sampai 86. Allah menyatakan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Kita bahas kata demi kata. Allah menyatakan wa tilka. Sering kita dapatkan kata tilka dalam pelajaran bahasa Arab, itu merupakan kata petunjuk jauh, isim isyarah lil ba'id, kata petunjuk jauh itu. Nam, namun di sini bentuknya adalah muannas, perempuan. Bentuk lakinya atau muzakkar, zalika. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang Allah Jalla wa'ala turunkan, tidak ada padanya keraguan sedikit pun. Maka bersama kita, tilka. Wa tilka biyaminika ya Musa. Dan pada tangan kananmu hai Musa. Dan sekian ayat-ayat lainnya. Maka di sana ada zalika, di sana ada muannas. Itu bentuk muzakkar dan ini bentuk muannas. Watilka, dan itulah. Mengapa Allah Jalla wa'ala mengawali ayat ini dengan kata itulah? Tentu ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya ke-82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yang penafsirannya adalah syirik, kedzaliman pada ayat itu. Mereka yang tidak mencampurkan tauhid dengan syirik, maka kata Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah, buat mereka akan mendapatkan keamanan, tentu keamanan dunia dan terlebih lagi keamanan di akhirat dari azab Allah Jalla wa'ala. Wa hum muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga awal ayat 83, wa tilka, dan itulah hujjatuna, hujjah kami. Hujjatuna, dari kata hujjatun kemudian bergandeng dengan na, mewakili kata ganti nahnu, kami. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hujjah kami. 6. Atainaha, yang kami, kata Allah, telah berikan hujjah tersebut, Ibrahima ala qaumih, kepada Ibrahim alaihissalam, yang kemudian Ibrahim menyampaikan kepada kaumnya. Perintah untuk bertauhid, untuk beriman semata-mata kepada Allah Jalla wa'ala, dan jangan ternodai sedikit pun dengan kesyirikan itulah jalan keselamatan. Wa tilka hujjatuna ataina Ibrahima ala qaumih. Sudah satu di situ disebutkan salah satu nama nabi dan rasul, siapa beliau? Ibrahim alaihissalam. Kita sedang berbicara keimanan pada para rasul, maka pada ayat ini sebagai bukti salah satunya di ayat ini disebutkan salah satu nama rasul adalah Ibrahim alaihissalam. Yang nantinya kemudian akan menyusul nama nabi dan rasul berikutnya. Antum perhatikan dengan baik, dicerna dengan baik, karena yang sedang kita bahas adalah kalamullah. Naam. Narfa'u darajatin. Kami angkat, kata Allah, darajat, derajat-derajat, man nasya', kepada siapa yang kami kehendaki, kata Allah. Pertanyaannya, diangkat derajat dalam bentuk apa? Sebagaimana telah disebutkan pada kajian yang lalu, terkait pada surat Yusuf, bahwa diangkat derajat bagi hamba-hamba Allah dalam empat bentuk. Di antaranya bil ilmi, dengan ilmu. Seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa'ala dengan ilmu yang Allah berikan. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syariah, ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, sebagaimana ayat yang telah antum ketahui bersama. Yang kedua bil faham. Diangkat hamba tadi dengan kefahaman, diberi hamba tadi untuk bisa mencerna, faham terhadap suatu persoalan, mencerna ayatnya, mencerna hadisnya, mencerna suatu permasalahan, sehingga mengantarkan untuk kepada titik terang. Bukan suatu hal yang mudah, dan itu merupakan kelebihan yang berharga ketika seseorang diberikan kefahaman. Yang ketiga al-fadilah, seseorang diberikan keutamaan. Allah Jalla wa'ala menunjuk kepada siapa hambanya yang Allah berikan keutamaan. Masing-masing diberikan keutamaan, dilebihkan satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat bil-aqli, dengan akal, sehat, untuk bisa memilah-milah, untuk bisa menimbang-nimbang. Mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil, dan untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Maka Allah Jalla wa'ala berikan kepada manusia kelebihannya berupa akal diantaranya. Maka demikianlah Allah Jalla wa'ala berikan kelebihan kepada Ibrahim alaihissalam. Narfa'u darajatin man nasya'. Inna rabbaka hakimun alim. Sungguh dan sungguh bahwa Rabbmu Allah Jalla wa'ala hakimun alimun, maha hakim, bijaksana, maha alim, maha mengetahui. Tepat di dalam menentukan siapa yang berhak untuk diangkat derajatnya, siapa yang berhak untuk diberikan hidayah. Karena memang Allah Jalla wa'ala hakim. Di sisi lain Allah itu alim, maha tahu siapa dari hambanya yang memang betul-betul mengharapkan keselamatan, mengharapkan hidayah. Allah tidak salah menempatkannya. Naam. Berikutnya ayat ke-84. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Kata kerjanya wahaba. Wau di awal bukan kaitan dengan kata kerja tadi, tetapi huruf sambung. Wa wahabna. Wahaba artinya memberikan. Karena disambung dengan kata ganti nahnu, kami, maksudnya di situ Allah, jadilah wahabna. Wa wahabna, dan kami telah berikan lahu kepadanya. Kalau terjemah cuma disebut begitu, kepadanya. Sehingga perlu tafsir siapanya yang dimaksud di situ. Kembali kepada kalimat sebelumnya, siapa yang dibicarakan di situ? Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa wahabna lahu, dan kami telah berikan kepada Ibrahim alaihissalam Ishaq wa Ya'qub. Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub yang merupakan keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Disebutkan bahwa wahabna, kami berikan di situ waffiqna wa arsyadana, kami berikan taufik dan kami berikan irsyad, petunjuk kepada Ibrahim alaihi salam. Dengan dua keturunan yang mulia, Ishaq dan juga Ya'qub alaihimassalatu wassalam. Keduanya adalah Nabi dan juga keduanya Rasul. Kullan hadaina, masing-masingnya pula kami telah berikan hidayah, yaitu kepada Ishaq juga dan juga kepada Ya'qub. Allah Jalla wa'ala telah berikan hidayah. Selesai sampai di situ berkaitan dengan Nabi Ibrahim. Kemudian beralih, Allah Jalla wa'ala menyebutkan nama Nabi dan Rasul berikutnya, masih pada ayat yang sama. Wa Nuhan, dan Nuh alaihi salam, hadaina, kami telah berikan hidayah juga. Min qabl, yang datang generasinya sebelum Ibrahim alaihissalam. Wa min dzurriyyatihi, dan juga dari keturunannya. Ketemu lagi dengan kata gantinya, dan dari keturunannya. Kira-kira kembali ke siapannya di situ? Yang terdekat, ya tentunya Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga kami berikan hidayah kepada keturunannya Nuh alaihissalam. Nah, siapa saja melalui jalur beliau, Allah Jalla wa'ala melanjutkan, itulah Nabi Dawud alaihissalam, wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman, wa Ayyub, dan Nabi Ayyub, wa Yusuf, dan Nabi Yusuf, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Harun, dan Nabi Harun alaihimussalatu wassalam. Nah, maka ini semua keturunan Nuh alaihissalam. Disebutkan dalam tafsir, dan bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bukan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan alasan, karena nanti pada ayat ke-86-nya, ketika Allah juga masih menyebutkan nama Nabi dan Rasul, di mana Allah menyebutkan wa Ismail wal yasa'a wa Yunus wa Luta, antum perhatikan 86, dan Nabi Ismail dan Nabi Ilyasa dan Nabi Yunus dan juga Lut, maka Yunus dan Lut bukanlah keturunan Ibrahim alaihissalam. Nabi Yunus dan Nabi Lut bukanlah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah yang menjadi alasan bahwa nama Nabi dan Rasul tadi yang disebutkan min dzurriyyatihi, dari keturunannya Nuh alaihissalam. Agar meyakinkan bahwa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya nya tadi bukan kembali kepada Ibrahim tapi kembali kepada Nuh alaihissalam. Sebagai penguatnya pada ayat 86 tadi. Di antaranya disebutkan Nuh, di antaranya disebutkan Yunus dan Lut alaihimassalam. Nah, kita bahas nama masing-masing Nabi dan Rasul satu persatu, dimulai dengan Dawud. Setelah kata wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya Nuh alaihissalam, siapa diantaranya? Dawud. Dawud bin Aisyah. Namanya beliau Dawud bin Aisyah. Alif ya shin. Shinnya pakai alif. Shinnya panjang. Dawud bin Aisyah. Bukan Aisyah, tapi Aisyah. Wa Sulaiman. Dan juga Nabi Sulaiman. Siapa Sulaiman? Ibnuhu. Putranya Dawud. Jadi Sulaiman bin Dawud bin Aisyah. Wa Ayyub. Dan Nabi Ayyub. Bagaimana nasabnya beliau? Ayyub bin Amwas. Alif mim waw sot. Amwas ya bacanya. Bin Razih. Bin Razih. Ra-nya panjang. Zai kemudian ha. Ibnu Rum. Putranya Rum. Bin Ais. Ain ya sot. Nah, bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, dari jalurnya Ishaq, salah satu putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah Nabi Ayyub. Ayyub bin Amwas ibnu Razih ibnu Rum bin Ais ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Wa Yusuf. Dan Nabi Yusuf, siapa beliau atau sanadnya? Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Saya ulang, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Wa Musa. Musa ibnu Imran. Ibnu Yashar. Ya sot ha ra. Ibnu Fahis. Fa-nya panjang. Ha kemudian sa. Ibnu Lawi. Ibnu Ya'qub. Saya ulang, Musa bin Imran ibnu Yashar ibnu Fahis ibnu Lawi ibnu Ya'qub. Wa Harun, dan Nabi Harun akhu Musa, saudaranya Nabi Musa, akbar minhu bisanah, lebih tua dari Nabi Musa alaihi salam setahun. Naam. Nabi Harun saudaranya Musa. Naam. Yang lebih tua dari Nabi Musa setahun. Naam. Selesailah 6 nama nabi dan rasul yang disebutkan secara berurutan. Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa wa Harun. Naam. Wa kadzalik. Dan demikianlah. Sering juga kita dapatkan kata ini, kadzalik. Nah, karena memang asalnya dzalika, kemudian ditambahkan dengan kaf, kadzalik wa kadzalik, dan demikianlah kata Allah, najzi, kami balasi al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah menyatakan wa kadzalik, disebutkan dalam tafsir, wa kama jazaina Ibrahim ala tauhih. Demikianlah artinya, dan sebagaimana kami telah balasi kepada Ibrahim alaihi salam ala tauhidih. Kokoh di atas ketauhidannya. Naam. Oleh karenanya dikenal dengan bapak ketauhidan, dan selalu kita doakan karena millahnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berujung dan mengikuti beliau alaihi salam. Kokohnya, ketegarannya di dalam tauhid. Kama jazaina Ibrahim ala tauhid. Sebagaimana kami telah berikan, kami balasi Ibrahim dengan keteguhan hatinya untuk memegang erat ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an rafa'na darajatahu, di mana kami angkat derajatnya kata Allah. Wa wahabna lahu aulada, dan kami berikan kepada Ibrahim sekian banyak aulad, sekian banyak anak, anbiya atqiya, yang seluruhnya menjadi keturunan nabi, seluruhnya para nabi, atqiya seluruhnya orang-orang yang bertakwa. Nah, ini penafsirannya, wa kadzalik, dan kami, dan demikianlah, najzi, kami berikan balasan kata Allah, bukan balasan yang kecil, sungguh balasan yang besar, bagaimana tidak, kami berikan keturunan yang mulia, keturunan yang baik-baik, berupa para nabi, berupa orang-orang yang bertakwa. 6. Kenapa beliau dibalasi seperti itu? Karena beliau termasuk minal muhsinin, najzi, najzil muhsinin. 6. Bagaimana beliau mengorbankan dan menyuguhkan seluruh dari bentuk kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ayat berikutnya ke-85. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Allah Jalla wa'ala masih melanjutkan penyebutan nama Nabi dan Rasul. Wa Zakaria, beliau adalah Zakaria. Beliau Zakaria ibnu Adhan atau Udhun. Alif, Zal, Nun. Naam. Siapa Nabi Zakaria? Ayahnya Nabi Yahya. Yahya ibnuhu, setelah Zakaria disebutkan putranya yaitu Yahya. Yahya ibnu Zakaria ibnu Udhun. Naam. Wa Isa, Isa ibnu Maryam, Maryam bintu Imran. Isa ibnu Maryam bintu Imran. Wa Ilyas, dan Nabi Ilyas, nama beliau masih terjadi perbedaan pendapat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, huwa Idris. Beliau itu Nabi Idris. Kata Ibnu Mas'ud bahwa Ilyas yang dimaksud di situ adalah Idris. Kenapa beliau menafsirkan demikian? Dengan alasan di sana juga ada seorang nabi yang punya dua nama. Itulah Ya'qub alaihissalam dan Israel. Nama lain Nabi Ya'qub adalah Israel. 6. Wa Ya'qub dan Israel. Dari perbedaan pendapat tadi, yang benar as-sahih annahu ghairuh, yang benar adalah selainnya. 6. Dan bukan Ilyas, itu adalah Idris. 6. 6 pada ayat sebelumnya. 6. Kemudian ditambahkan 4 pada ayat berikutnya. Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullun minas salihin. Apa kata Allah? Pujian dan rekomendasi Allah pada keempat nabi tadi, kullun, masing-masing dari mereka, minas salihin, dari hamba-hambanya Allah yang salih. Di ayat ke-84 Allah akhiri wa kadzalika najzil muhsinin. Di ayat 85 wa kullun atau kullun minas salihin. 6. Perlu kita ketahui masing-masing nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam untuk semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada mereka. Tidaklah Allah sebut sesuatu dalam Al-Quran itu percuma atau begitu saja, melainkan sesuatu yang diandalkan. Nah, itu perlu kita jiwai bersama. Kenapa Allah sebut? Kenapa Allah angkat? Dan seterusnya. Tidak berhenti sampai di situ, Allah lanjutkan ayat 86, nama dan nabi yang berikutnya. Wa Ismail, wa Al-Yasa', wa Yunus, Waluta. 4. Ismail, Ismail walad Ibrahim, putranya Nabi Ibrahim. Walyasa', Al-Yasa' ibnu Akhtub. Alif kha, ta'nya panjang dengan waw, kemudian ba, Akhtub. Ibnul Ajuz, Ibnul Ajuz, Ain, Jim, Waw, Zai, Al-Ajuz. Al-Yasa Ibnu Akhtub Ibnu Al-Ajuz. Wa Yunus, dan Nabi Yunus alaihis salam. Yunus Ibnu Matta atau Matta, ya. Yunus Ibnu Matta. Wa Luta, Lut Ibnu Haran Ibnu Akhi Ibrahim. 6. Ibnu Akhi Ibrahim, keponakannya Nabi Ibrahim alaihis salam. 4 nabi dan rasul yang Allah sebutkan tadi, Allah akhiri wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan masing-masing dari mereka, faddalna, kami berikan keutamaan, alal alamin, alal alamin, bahwa dari masing-masing mereka Allah berikan kelebihan. 6. Alimi zamanihim, alam di masa ketika mereka hidup alaihimus salatu wassalam, Allah lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Sampai di situ Syekh Al-Fauzan menyebutkan pendalilan nama nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat dan ayat-ayat tersebut. Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, wa Harun, wa Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, wa Ismail, wal Yasa, wa Yunus, wa Luta. 6. Kemudian kata beliau, fa dzakara jumlatan minhum fi hadhihi al-ayat. Maka beliau sebutkan, dan Allah Jalla wa Ala sebutkan sejumlah dari mereka pada ayat-ayat tersebut. wa fi ayatin ukhra, dan demikian pula pada ayat-ayat yang lainnya. Fa nu'min biman sammallahu minhum, maka kita pun beriman dengan apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dari mereka. Wa nu'min biman lam yusammillahu minhum, dan kita pun juga beriman dengan apa yang tidak Allah sebutkan dari mereka. Sampai disitulah apa yang disebutkan syarahnya oleh Syekh Al-Fauzan. Berikutnya kita ambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Nah, ketika beliau menyebutkan tentang keimanan kepada para rasulnya, maka kata beliau, waliya'lam, perlu diketahui bahwa ketika disebutkan dengan rasul, nam, ketika disebutkan di sana rasul, tapi di saat yang lain Allah Jalla wa'ala menyebutkan dengan nabi, maka kata beliau, apakah makna keduanya itu sama, nabi dan rasul? Dijawab oleh beliau bahwa fil Quran kullu man dzakara minal anbiya fa huwa ar-rasul. Antum catat, setiap yang disebutkan nabi di dalam Al-Quran fa huwa ar-rasul, maka di situ rasul. Maka setiap yang kau dapatkan dalam Al-Quran berupa nabi, maka dia adalah rasul. Akan tetapi makna nabi dan rasul yakhtalif, berbeda. 6. Wassawab fih, dan yang benar kata beliau, annan nabiyya huwa man uhiya ilaihi bisyar'in. Definisinya bahwa nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya dengan suatu syariat. Bahwa nabi adalah manusia yang Allah berikan wahyu kepadanya dengan suatu syariat. Wa amara atau wa umira bil amali bih, dan diperintah nabi tadi untuk beramal, mengamalkan dengan syariat Allah Jalla wa'ala wahyukan. Walakin lam yu'mar bitablighih, akan tetapi beliau tidak diperintah untuk menyampaikan. Bisa difahami? Nabi adalah manusia yang Allah wahyukan kepadanya dengan suatu syariat, dan Allah perintah untuk beramal dengannya, akan tetapi tidak diperintah untuk menyampaikannya. Sebagai contoh misal, Adam alaihissalam, nabi, tapi bukan rasul. Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia, nabiyun mukallaf, seorang nabi yang dibebankan kepadanya dengan suatu syariat, lakinnahu laisa birasulin, tapi beliau bukanlah rasul. Beliau bukanlah rasul. Sedangkan rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam. Pertanyaan berikutnya. Ini metodenya Syekh Utsaimin rahimahullah. Jika ditanya suatu pertanyaan, limadza lam yursal? Kenapa kalau begitu tidak ditunjuk saja sebagai rasul, kalau memang definisi seperti tadi? Al-jawab, kata beliau, li'annan nas fi dhalikal waqt kanu ummatan wahidah. Karena manusia di saat itu adalah dalam kondisi umat yang satu. 6. Sehingga tidak perlu untuk menyampaikan, untuk meluruskan, karena memang masih tetap lurus di atas jalurnya. Dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai Nuh alaihissalam. Qalilun, jumlah mereka sedikit. Walaisa bainahum ikhtilaf, dan tidak ada ikhtilaf di antara mereka di masa itu. Lam tattasi ad-dunya wa lam yantashir al-bashar. Bumi belum luas. Manusia belum tersebar ke sana kemari. Naam. Sehingga mereka itu sepakat dan cukuplah mereka melihat kepada ayah mereka bagaimana ayah mereka itu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga dengan itu mereka cukup dengannya mengikutinya. Nah, kemudian ketika terjadi khilaf, manusia semakin tersebar, maka di situ diperlukan keberadaannya para rasul alaihimus salatu wassalam, sebagaimana surat Al-Baqarah 213, kanan nasu ummatan wahidah. Tadinya manusia itu dalam keadaan umat yang satu. Faba'atallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Maka setelah itu Allah utus para nabi, yakni para rasul maksudnya, sebagai penyampai kabar gembira dan sebagai kabar pemberi peringatan. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah masih berlanjut sedikit lagi pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.